an Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anittu an qatlan nasahata yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu sholata wa yuutu zakata fa idza fa'alu dzalika asamu bihi ma'am wa amwalahum illa bihaqqi Islam illa bihaqqi Islam. Lebih dari Islam, Islam bukan. Islam bukan Allah kita. Oh. Iya, santai. Yang lagi. Untuk ada yang sudah makan hadis yang ke-8 atau mungkin yang sebelumnya, lomba. Masih 8 Arba'in 40 hadis. Ini masih menginjak hadis yang ke-8. Ini masih panjang untuk mengejar, insyaallah. Masih memungkinkan untuk mengejar sehari satu hadis saja. Seminggu kelar sehari, bahkan sehari satu ayat saja. Kadang berandai-andai sehari satu ayat, setahun berapa ayat, berapa. Tetapi ternyata bisa ditemani. Itu semua bukan andai-andai, butuh kerja nyata untuk menghafalnya. Tanya, jazakallahu lakum jami'an. Sudah kita baca hadis ini, hadis yang ke-8 dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu secara global. Ma'adi umir Tuhan uqatil an-nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bersaksi bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang kami ibadahi melainkan Allah semata-mata, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa yuqimu shalah wa yuutu zakah, sampai mereka pun menegakkan salat menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, ketika mereka melakukan ini semua, yang keseringannya berapa amalan yang disebutkan sebagai tolak ukur keislaman? 3, syahadat, salat, puasa. Fa idza fa'alu dzalik, kalau ini yang tiga ini sudah dikerjakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terjaga dariku darahnya dan hartanya. Baik. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hakul Islam, dengan aturan-aturan Islam yang membolehkan untuk dia ditumpahkan darahnya, padahal dia sudah bersaksi, bersyahadat, dia sudah sholat, dia sudah menunaikan zakat. Tetapi di dalam Islam ada poin-poin, perkara-perkara yang bisa menghalalkan darah seseorang dan bisa dirampas hartanya. Itu semua bihaqqil Islam, dengan aturan Islam. Yang ingat, asal hukum ini untuk orang kafir. Asal penghalalan darah, perampasan harta, itu untuk orang kafir, dan itu pun sudah kita bahas. Kafir harbi. Ada pun kafir yang ketiga, baik itu demi musta'man ataupun mu'ahad, tidak berlaku pada mereka kecuali dalam kondisi mereka sudah memerangi kaum muslimin. Jadi kafir yang satu ini, yang tegak pada mereka hukum tahlil dam wal mal, halal darah dan hartanya. Tetapi ternyata ketika seorang telah mengamalkan amalan-amalan Islam, kemudian dia melanggar poin-poin yang dengannya menjadi halal, menjadi boleh, ya, dalam yang ditumpahkan dan hartanya diambil, maka dibenarkan dalam Islam. tidak menghalangi syahadatnya, tidak menghalangi sholatnya, tidak menghalangi zakatnya. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungannya, hisabnya di sisi Allah Azza wa Jalla, apakah dia melakukannya ya karena khaufan atau wiqayatan linnafs, dia melakukan sholat atau melakukan zakat atau syahadat, apakah karena takut untuk menjaga jiwanya, nyawanya saja, atau karena keikhlasan dia masuk Islam. Itu semua hisabnya, perhitungannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita makna atau kita baca makna penjelasan dari hadis ini. Dikatakan oleh Syekh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, umirtu, kalimat umirtu fi'il madhi majhul, ya, yang artinya aku diperintahkan, menunjukkan di sana ada amir yang memerintah. Ini telah kita bahas, siapa yang perintahkannya, menunjukkan di sini fa'ilnya apa? Majhul, ya, fa'ilnya, pelakunya tidak ditampakkan. Dan kita ma'ruf bahwasanya al-amir wan-nahi, yang berhak memerintah dan melarang dalam syariat ini, siapa? Huwallah, Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga kendati pun Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan umirtu, aku diperintahkan, maka kita langsung paham yang memerintahkannya adalah Allah. Tidak ada dalam Islam diperintahkan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu melainkan yang memerintahkannya Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah SWT dalam Islam disebut al-amir wan-nahi, zat yang memerintahkan dan yang melarang. Dan Rasul alaihi wasallam pun menyampaikan dari Allah Azza wa Jalla ketika Rasul alaihi wasallam memerintahkan ataupun melarang, itu semua wahyu min indillah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul alaihi wasallam berbicara bukan dengan hawa nafsu, tetapi dengan wahyu. Uqabila an-nas hatta yashhadu, aku diperintahkan untuk apa? Uqatil an-nas, memerangi manusia. Siapa manusia di sini? Sudah kita bahas. Siapa manusia di sini? Apakah semua manusia? Siapa? Kafir harbi. Kafir harbi. Kafir yang memerangi, yang mengacungkan senjata, yang memerangi kaum muslimin. Maka itulah yang diperangi. Adapun kafir dzimmi, yang dia hidup di kalangan kaum muslimin dan mereka membayar jizyah upeti, maka dilindungi. Demikian pula kafir musta'na, kafir yang minta perlindungan keamanan, maka ini pun diberikan keamanan sesuai dengan waktunya. Demikian pula kafir fa'ahad, kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, maka ditunaikan sesuai dengan jangka waktu perjanjiannya. Sehingga yang diperintahkan diperangi adalah kafir harbi. Oleh karena itu Allah SWT di surat Al-Mumtahanah melarang untuk kita berbuat baik kepada mereka. La yan innama yanhaqu Allahu 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajuukum min diyarikum an tawallawhum. Sesungguhnya Allah SWT melarang kalian untuk berbuat baik, berloyalitas, yaitu dengan kafir-kafir yang memerangi kalian ke agama ini dan mengusir kalian dari negeri kalian. Ya, seperti sekarang yang lagi ramai, ya, Israel. Ya, tidak seperti yang dikatakan oleh Yusuf Al-Qardawi bahwasanya urusan Israel dengan Palestina ini urusan sebidang tanah. Ya, bukan karena rebutan tanah, bukan karena rebutan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, bukan. Tetapi ini karena agama. Mereka ingin menguasai Palestina karena agama, dan itu sudah sumpah Yahudi yang ingin menguasai kaum muslimin. Walan tarta akal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Oleh karena itu seolah-olah konteks dalam hadis tersebut umum. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Tetapi manusia di sini dikhususkan oleh Allah Azza wa Jal yang tertera di surat At-Taubah ayat yang ke-29. Yang dalam surat At-Taubah ayat yang ke-29. Siapa manusia di sini? Yaitu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat tersebut, qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh wa la yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tu al-jizyata ayyadin wa hum musahirun. Kata Allah Azza wa Jal, qatilu, perangilah. Siapa? Yaitu orang-orang la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Dan juga yang diperangi adalah wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh. Orang-orang yang tidak mengharamkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dihalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka orang yang seperti inilah kriteria orang yang diperangi. Dan juga wala yadinuna dinal haqqi. Tidak beragama dengan agama yang benar. Yaitu tidak berislam. Tetap mereka bersikeras mengikuti nabi mereka sebelumnya. Yang padahal mereka menyisihi ajaran nabinya. Seperti Yahudi. Menyisihi ajaran nabinya Musa alaihissalam. Ya. Atau Nasara. Mereka menyisihi ajaran nabinya Isa alaihissalam. Sehingga mereka bersikeras dalam kebatilannya. Dan ini pun tidak dianggap muslim sampai mereka berislam dengan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Siapa mereka-mereka ini? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, kemudian tidak mengharamkan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak beragama dengan agama yang benar, Islam. Kata Allah Azza wa Jalla, minal ladzina utul kitab. Tiada lain mereka-mereka itu adalah dari kalangan orang-orang yang memberikan kitab kepada mereka, diberikan Taurat kepada mereka, diberikan Injil kepada mereka, tetapi tidak mengamalkannya. Sampai kapan mereka diperangi? Kata Allah, hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Sampai mereka berikan upeti. Ya. Sampai mereka berikan tebusan dengan kerelaannya dan dalam kondisi terhina mereka. Ini ya, sampai mereka menjadi rimbi hidup di kalangan muslim dan terus memberikan upetinya, ya, memberikan apa istilahnya kalau zaman sekarang upeti ini, tebusan, pajak, ya, pajak dari orang kafir diambilnya, ya, ketika mereka hidup di negeri Islam setiap bulannya, ya, sesuai dengan aturan pemerintah Islam ditentukan. Ya. Berapa mereka harus membayar? Apa mereka bayar? Dan kata Allah, wahum saghirun, mereka dalam keadaan hina, bukan tinggi, bukan merajai, bukan menguasai, ketika mereka berada di kaum muslimin. Fakta realita kenyataan yang ada apa? Malah mereka yang merajai, malah mereka yang menguasai. Ketika tinggal di negeri kaum muslimin. Itu ketika kapan? Ketika syariat Islam ini tidak diindahkan lagi. Sehingga yang menguasai orang-orang kafir. Padahal kata Allah, wahum saghirun, mereka seharusnya dalam kondisi hina. Ya, ketika tinggal di kalangan kaum muslimin. Itu di antara ayat yang memerintahkan, belum ayat-ayat yang lain di surat Al-Anfal, surat Al-Baqarah. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Untuk memerangi mereka supaya mereka semuanya masuk ke dalam Islam. Sehingga termasuk dari asyaratus sa'ah, ciri kiamat kubra yang besar, yaitu diturunkannya Isa alaihissalam, yang dikala itu hanya ada dua, hanya ada dua pilihan. Dihapusnya jizyah ketika itu, dihapusnya pajak upeti ketika diturunkannya Isa alaihissalam, yang ada Islam au kutil, aslama au kutila, masuk Islam atau dibunuh. Kalau tidak masuk Islam maka dibunuh. Tidak ada lagi pilihan jizyah. Yang ketiga, Allah SWT menurunkan Isa alaihissalam. Kemudian kata Syekh, faidah hadis, faidah-faidah yang bisa dipetik dari hadis ini, yang lama wujuhu muqatatin nasi hatta yadkhulu fi dinillah. Wajibnya untuk memerangi manusia. Ingat tadi manusianya, kriterianya yang tertera di surah Anfal ayat yang ke 29. Tidak semua manusia untuk diperang. Sampai kapan genderang perang untuk memerangi orang-orang kafirin musyrikin ini? Hatta yadkhulu fi dinillah, sampai mereka masuk ke dalam agama Allah Azza wa Jalla. Sampai mereka masuk Islam, mereka bersyahadat, mereka salat, mereka zakat, mereka puasa. Aw yu'tul jizyah, atau dua dalam syariat kita, atau sampai mereka membayar upeti itu, pajak, sebelum dihapus nanti masa turunnya Nabi Isa alaihissalam. Lihat hadis wa al-adillatil ukhra allati dzakarnaha, berdasarkan hadis ini dan dari lain, itu dari surat At-Taubah ayat yang ke 29. Faedah yang kedua, anna man imtana'a 'an az-zakati fa innahu yajuzu qitaluhu, bahwasanya orang-orang yang enggan menunaikan zakatnya, tentunya dengan syarat apa? Apa syaratnya seorang menunaikan zakat? Sudah kita bahas dalam hadis yang kedua. Syarat seseorang harus menunaikan zakat ba'dal Islam, tentunya setelah dia Islam. Islam itu syarat utama untuk benarnya amalan. Ini setelah Islam ada syarat. Apa yang pertama? Bulughul nisab, sampai nisabnya, sampai pada jumlah yang telah ditentukan oleh syariat, baik itu harta, emas, perak, uang, ataupun hewan, kambing, unta, sapi, ayam tidak, darah tidak, lagi. Tiga itu yang diwajibkan untuk zakat, dan itu pun sampai jumlah yang telah ditentukan oleh syariat, ataupun apa? Pemanenan, sampai pada kilogram atau dahulu dengan shaa yang telah ditentukan oleh syariat. Ini namanya bulughul nisab, sampai pada jumlah itu, takaran yang telah ditakar, ditentukan takarannya oleh Islam. Syarat yang kedua, haul, adanya haul pada harta, adanya perputaran selama setahun harta tersebut tetap dalam nominal yang telah disebutkan dalam syariat, seperti emas 85 gram, bukan kilogram. Emas 85 gram selama setahun, emas tersebut tidak berkurang, yang ada bahkan nambah. Maka ini namanya haul, perputaran setahun tetap jumlahnya tidak berkurang dari nisabnya. Atau sapi selama setahun tetap 5, kambing selama setahun tetap 40. Maka yang seperti ini haul. Syarat yang ketiga, Syarat yang ketiga, ingat hadis yang kedua. Hasad bagi tanaman, yaitu apa? Yaumul hasadi, ditunaikan ketika hari panennya. Ya, begitu panen ditimbang sampai pada jumlah yang telah ditentukan oleh syariat, maka disitulah dia keluarkan. Jangan panen sudah lewat sebulan keburu habis, akhirnya tidak dikeluarkan. Itu pun sesuai jumlah nisabnya untuk pemanenan yang menggunakan air tanpa susah payah ataupun dengan menggunakan air dengan susah payah. Itu berbeda dalam mengeluarkannya. Maka orang-orang yang terhalang enggan menunaikan zakat sementara dia sudah memiliki, terpenuhi tiga syarat tadi, sampai nisabnya, kemudian haul, berputar sama setahun tetap ada, demikian pula pas panen jumlahnya sampai pada nisab atau bahkan lebih, orang yang seperti ini berinahu ya juzuk idaruhu, maka boleh diperang. Sebagaimana telah kita sebutkan, wa lihada qatala Abu Bakr radhiyallahu taala anhu alladziina tamana'u 'ani zakah. Oleh karena itu dipraktikkan di masa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat padahal mereka sudah terpenuhi tiga syarat. Ya. Dan juga orang-orang yang meninggalkan salat. Itu diperangi di zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata benar-benar para sahabat ingin melihat Islam itu bukan hanya pengakuan, ya, tetapi ditegakkan di atas yang lima tadi atau yang tiga atau yang empat, ya, karena yang kelima sulit, ya kan, bagi orang-orang tertentu. Tetapi tiga poin atau empat poin dianggapnya Islam itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Faedah yang ketiga, annal insana idza dana al-islam zahiran, bahwasanya seseorang apabila dia beragama dengan Islam secara zahirnya, zahirnya menunjukkan dia beragama Islam, zahirnya ya, dia beragama Islam, bahkan mungkin kita lihat dia ke masjid, terkadang sholat, terkadang, ya, meskipun berat, karena qala salawati alal munafiqin, salatul asri wa salatul fajri, ya, tapi kadang berat untuk mendatangi subuh dengan asar sebagai sholat yang terberat bagi orang-orang munafik. Ya, orang itu nasolat ila kum kusala. Orang-orang munafik tidaklah mereka melakukan sholat karena malas. Dan tidaklah mereka bersedekah illa wahum karihun. Sebenarnya mereka enggan, benci untuk mengeluarkannya. Maka jika kita temukan seseorang yang dia berislam secara zahir, fa inna batinahu yuwakkalu ila Allah. Maka batinnya kita serahkan kepada Allah. Kita tidak dibenarkan untuk mengorek-ngorek batin seseorang. Ya. Kita menilai dengan zahir, ya, dengan zahirnya. Dan adapun batinnya, tidak ada di antara kita yang tahu tentang batin seseorang, sehingga urusan batinnya kita serahkan kepada Allah. Hisabnya di sisi Allah, perhitungannya di sisi Allah, dia dengan Allah. Ya. Kita cukup untuk menilai secara zahir. Oleh karena itu Rasulullah SAW tahu dengan wahyu Allah orang-orang yang sholatnya asal-asalan, zakatnya pun enggan sebenarnya, ya, syahadatnya pun demikian, hanya untuk menjaga dirinya supaya tidak diperangi. Tetapi Rasulullah SAW tidak membunuhnya karena fitnah, ya, sehingga sebagian manusia akan mengira Rasulullah SAW membunuh sahabatnya. Tidak. atau mungkin di zaman ini, ya, dikira nanti ada seorang yang bunuh kaum muslimin, meskipun dia orang munafik, menampakkan keislaman, tetapi permusuhan yang besar terhadap Islam, ya pura-pura Islam, pura-pura sekarang, ya, pura-pura masuk Islam, ada dia untuk mempelajari kelemahan-kelemahan yang di dalam Islam. Walihada qala, oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqi al-islam wa yasabbuhum 'ala Allah ta'ala. Intinya kalau kita sudah melihat dan seorang sudah bersyahadat, sudah salat, sudah zakat, sudah dianggap muslim secara zahir. Ya, batinnya kemurnian keikhlasan keislamannya itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla, ya, sehingga terjaga, tidak boleh darahnya ditumpahkan, tidak boleh hartanya dirampas, diambil, ya, mau alasan tufai, katanya harta fai, dirampok, tidak boleh, ya. Seperti pendanaan-pendanaan terorisme di zaman kita sekarang ini diambil dari harta-harta hasil pencurian, ya, nasabah bank dan yang lainnya, mereka anggap itu semua harta halal, ya, ketika mereka menganggap orang lain ini telah kafir. Itu di dalam Islam semata-mata zahir yang mengamalkan, maka tidak boleh untuk diganggu darahnya, ya, meskipun setetes hartanya, meskipun sedikit, ya, ya, sampai Allah, ya, munafik ketahuan, ya, ayy, jejer, boy, dibunuh, tanya. Atau dia munafik, gak apa-apa, ya, katanya diambil hartanya, tanya. Atau pura-pura diutangi, diutangi, ya, sampai habis hartanya, munafik ini katanya, biarkan saja, tidak, ya, semata-mata dia sudah melakukan poin-poin yang dianggap Islam, maka terjaga, ya, darah dan hartanya. Kita muliakan secara zahir hukum Islam dan hisabnya di sisi Allah. Itu semua akan berhenti ketetapannya, ya, artinya sewaktu-waktu darahnya bisa ditumpahkan, hartanya bisa dirampas. Kata Rasul alaihi wasallam, sebagaimana yang kami terawati, di antaranya jikalau terjatuh ke dalam salah satu pelanggaran dari tiga pelanggaran, ya, kendati pun dia sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah zakat, tetapi kalau dia terjatuh ke dalam salah satu dari tiga pelanggaran di antaranya, maka boleh darahnya ditumpahkan dan hartanya dirampas. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ke-14 nanti, insyaAllah, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim yang dia telah bersyahadat, telah bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, kecuali dengan tiga perkara. Ya. Pertama berarti tidak halal, haram. Ya. Kalau sudah bersyahadat haram darahnya, tidak boleh lagi, ya, ditebas. Tanya, tapi jangan semulia-mulianya darahnya. Ini yang sering diabaikan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Sehingga kenapa terjadi bentrokan? Tanya, yang bentrok siapa? Muslim dengan muslim bertumpah darah. Yang bentrok kepada rakyat dengan penegak hukum sementara mereka muslim. Yang bentrok siapa? Teroris dengan para penegak hukum padahal mereka muslim, para penegak hukum ini. Akibat apa? Tidak mengindahkan pula, ya, ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keharaman darah seorang muslim. Haram. Dan haramnya ingat ditumpahkan, sehingga keluar dari sini apa? Tumpah tapi halal apa? Darah muslim tumpah tapi halal. Yang bagaimana? Yang bagaimana ya Pak? Darah muslim tumpah tapi halal. Donor darah. Donor darah bukan haram. Tidak. Yang haram ini kalau minta bayaran baru kata ulama, yang hukum jual beli ini haram. Sebagai jual beli yang terlarang, yaitu memperjualbelikan darah. Tidak. Tidak punya duit nih, datang ke PMI ini jual darah haram. Tetapi kalau kita mendonorkan dengan keikhlasan, tidak mengapa sama kaum muslim. Bukan perkara yang haram. Yang pertama kata Rasulullah SAW yang menjadikan darah seseorang boleh ditumpahkan meskipun sudah teranggap Islam, ya, yaitu al-thayyib az-zani, orang yang telah menikah dengan pernikahan yang syar'i, yang dia berzina, zina muslimah. Dia telah menikah ya, meskipun dia duda, mungkin telah melewati proses pernikahan sesuai dengan syariat, kemudian dia berzina, maka berlaku padanya hukum rajam. Dan hukum rajam ditetapkan secara hukum di surat An-Nur, dinasakh secara lafal, ya. Kemudian ditetapkan untuk ghair muhsan, ya. Ditetapkan oleh orang, bagi orang yang belum menikah. Jadi disebutkan oleh orang tafsir ketetapan ayat rajam ini secara hukum, adapun secara lafaz telah dinasakh. Artinya tidak tertulis di dalam Al-Quran, yang tertulis hanya hukum cambuk. Dan yang kedua, an-nafsu bin-nafsi, yang bolehkan darah seseorang yang secara zahir terangkap muslim boleh untuk ditumpahkan karena kisos, ya, jiwa dibayar jiwa ada. Yang kisos an-nafsu bin-nafsi, ada seorang bunuh, ya, dengan sengaja, maka pihak keluarganya boleh untuk membunuh lagi kalau dia ingin. Kalau tidak ingin, maka dengan dia membayar upeti, membayar tebusan amalan dia. Dikecualikan oleh para ulama, an-nafsu bin-nafsi ini kalau orang tua membunuh anaknya, ya, tidak dikisos. Kecuali ya, dalam hukum kisos, kalau orang tua membunuh anaknya. Kemudian yang ketiga, wataru lidinihi al-mufariqu li-jama'ati. Ataru lidinihi, yaitu orang-orang yang murtad, meninggalkan agamanya, dia keluar dari Islam dan mengeluarkan diri dari jamaah kaum muslimin. Maka ini pun sebagai orang murtadin, orang-orang yang murtad, yang ridda keluar dari Islam. Dan amal-amal yang mengeluarkan dari Islam disebut dengan nawakidil Islam, dan hal itu banyak. Para ulama menyebutkan ada lebih dari 400 amalan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam sehingga dianggap murtad. Dan itu tentunya dengan penegak hukum-hukum lain yang dinilai oleh para ulama, tidak sembarangan. Meskipun kita melihat seseorang terjatuh ke dalam amal tersebut, tidak bisa untuk kita mengatakan murtad kecuali dia jelas berpraktis, ya, atau beribadah di tempat-tempat nasolat atau Yahudi. Tetapi kalau amal-amal yang selainnya, itu butuh ditegakkan hujjah. Yang dari ke 400 perbuatan tersebut, kembalinya kata ulama kepada 10 perkara, ya, sebagai nawakidul Islam yang sangat terkenal, membawahi yang sekian ratus ini, induknya adalah 10. Dan itu dalam bab yang disebutkan oleh Allah. Kemudian faedah yang keempat dari hadis tersebut, itsbatul hisab. Dalam hadis tersebut penetapan adanya hisab, perhitungan di sisi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tajam perhitungannya. Tanya bahwasanya akan datang suatu hari yang masing-masing kita dihisab. Oleh karena itu para ulama menasihatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita hisab di diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah. Mari kita lihat, kita hitung amalan apa yang telah kita lakukan sebelum kita nanti dihitung, dirinci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Annal insanu hasabu ala amalihi. Bahwasanya seorang akan dihisab, dihitungkan sesuai dengan amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik amalannya maka kebaikan yang dia akan peroleh. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Kebaikan akan dibalas kebaikan lagi oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan surganya. Wa in syarran fa syarrun. Dan jika lu jelek amalannya maka dibalas dengan kejelekan, yaitu dengan neraka. Allah firmankan surat Az-Zalzalah ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-7 sampai 8, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang dia beramal mithqala dzarrah, sebesar dzarrah, sebesar dzarrah. Sudah sering kita katakan apa dzarrah? Biji sawi. Biji sawi, pernah lihat biji sawi? Hitam kecil ya. Atau juga ada yang mengatakan dzarrah apa? Tafsiran lain? Dzarrah? Masih ingat? Debu yang bisa dilihat oleh cahaya. Iya kan? Kalau set lampu motor atau mobil nyala akan kelihatan seperti ada debu yang berterbang. Ini debu-debu ini kelihatannya oleh cahaya saja. Sangat kecil ini. Ya. Maka sekecil apapun dari perbuatan kebaikan yang kita lakukan, ya Allah, dia akan melihatnya nanti di hadapan Allah. Sehingga apa? Kata Rasul alaihissalam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau remehkan kebaikan itu meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit. Sehingga kata Rasul alaihissalam, ittaqin nar walau bisyikki tamratin. Ya. Jagalah diri kalian dari neraka meskipun dengan separuh kurma. Ya. Mungkin dia anggap remeh ketika dia mengasihi orang lain separuh. Ya. Dia punya kurma satu paruhan. Ya. Kasihkan ke temannya separuh. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW, ini sebagai sebab yang akan menjaga kalian dari neraka. Artinya apa? Di pandangan manusia kebaikan itu remeh, kecil. Tapi kata Rasul, jangan kau remehkan, jangan kau hinakan. Karena di akhirat khairayyallah, sebesar apapun dari kebaikan atau sekecil apapun dari kebaikan, niscaya dia akan melihatnya. Ya. Apalagi apa? Besar. Ya. Yang kecil saja dia akan melihat nanti dalam catatan amalannya, apalagi yang besar. Sehingga jangan pendek pikiran, ah berarti kita yang kecil-kecil aja yang beramal tadi. Maksudnya tadi, karena orang banyak menganggap enteng yang kecil, ya, menganggapnya. Sebaliknya kata Allah Azza wa Jalla, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang dia berbuat kejelekan sebesar dzarrah tadi, biji sawi atau kotoran yang terlihat oleh cahaya, karena saking kecilnya kejelekan tersebut, dia pun akan melihatnya pula. Ya, sehingga ini pun apa, jangan menganggap remeh perkara yang jelek. Ah, itu kan kecil. Ya. Enggak apa-apa katanya. Jijibi gitu. Padahal apa? Jelek. Tanya. Ya. Atau di hampura padahal jelek. Tuh, ya. Sekecil apapun dari kejelekan maka jangan dianggap enteng pula, jangan sampai kita terjun, terjatuh kepadanya. Sehingga ayat ini akan berkaitan nanti dengan hadis yang ke-9 yang namanya kejelekan sekecil apapun kita berupaya untuk tidak terjatuh kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi.